Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan tentang beberapa golongan manusia yang dianjurkan, disyariatkan untuk disolati jenazahnya. Al-Khamisu, yang kelima, kata beliau rahimahullah, Al-Madinu alladhi lam yatruk minal mal ma yaqdi bihi dainahu fa'innahu yusalla alaih. Golongan yang kelima yang dianjurkan, disyariatkan untuk disolati jenazahnya adalah orang yang memiliki hutang. Orang yang punya hutang namun tidak meninggalkan harta yang cukup untuk menutupi hutangnya. Maka secara umum bagi kaum muslimin yang lainnya dianjurkan untuk menyolati jenazahnya. Wa inna ma taraka Rasulullah as-salata alaihi fi awwalil amri. Dan sesungguhnya Nabi meninggalkan, ya, tidak ikut menyolati jenazah orang yang punya hutang itu di awal-awal, ya, sebelum adanya perintah dan anjuran untuk menutupi hutang si mayit. Jadi sebelum ada anjuran untuk melunasi hutang si mayit ketika dia kesulitan, yang kemudian diserahkan kepada penguasa, ya, untuk melunasi hutang si mayit, ya, dari Baitul Mal, maka Nabi dahulu kalau mengetahui ada si mayit punya hutang dan enggak punya harta warisan atau tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, maka Nabi enggak sholat. Ditinggalkan, biar yang lainnya mensolatinya. Di antara dalilnya adalah hadits Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kunna julusan 'indan nabi idza utiya bi janazatin faqalu salli 'alaiha. Suatu hari, ya, kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, kami duduk-duduk, ya, di sisi Nabi. Dan tiba-tiba ada jenazah yang didatangkan kepada Nabi. Maka mereka yang membawa si mayit ini mengatakan, "Shalli 'alaiha ya Rasulullah." Ya, hendaklah Anda mensolati jenazah, ya, ini. Faqal, maka Nabi mengatakan, "Hal 'alaihi dain?" Nabi tanya, "Apakah si mayit ini punya hutang?" Qalu la. Kata mereka, "Tidak ada." Qala fa hal taraka syai'an? Nabi tanya lagi, apakah si mayit ini meninggalkan sesuatu? Qalu la. Kata mereka, enggak. Tidak ada. Fa shalla 'alaihi. Nabi setelah itu baru mensolati si mayit ini. Tsumma utiya bi janazatin ukhra fa qalu ya Rasulullah shalli 'alaiha. Lalu ada mayit yang lainnya, yang kedua. Didatangkan lagi. Kemudian yang membawa ini, yang memikul, mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, solatilah jenazah ini. Qala, kata Nabi, hal alaihi dain? Apakah si mayit ini punya hutang? Qalu na'am. Kata yang membawa si mayit ini, mereka mengatakan, ya, punya hutang. Qala fahal taraka syai'an? Lalu apakah, kata Nabi, ya, si mayit ini meninggalkan harta warisan? Qalu salasata dananir. Iya, ada yang dia tinggalkan. Ya, 3 dinar. Ya. Ada yang menyebutkan bi asabihi salasa kayat. Ya, 3 lipatan. Fa shalla 'alaiha. Ya. Maka Nabi, ya, mensolati si mayit itu. Kenapa? Meskipun punya hutang, tapi ada harta warisan 3 dinar, ya. Dinar uang apa? emas, ya, lumayan, lumayan banyak, ya, cukup untuk menutupi hutangnya. Suma utiya bi tsalitsah, kemudian didatangkan mayit yang ketiga. Faqalu shalli alaihi, maka yang membawa si mayit ini mengatakan kepada Nabi, salatilah ya Rasulullah mayit ini, jenazah ini. Qala hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu la, ya, tidak ada. Kata Nabi, hal alaihi dain, apakah si mayit ini punya hutang? Qalu salasatu dananir, ya, punya hutang. Ya. Berapa? 3 dinar. Ya, enggak punya harta warisan, hutangnya malah 3 dinar. Ya, menyisihi atau berbeda dengan orang yang kedua. Qala sallu ala sahibikum. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu kalian salati saudara kalian ini. Ya, perintah Nabi di sini menunjukkan Nabi enggak ikut salat. Ya, kenapa? Si mayit ternyata punya hutang. Enggak punya harta warisan. Ya, enggak bisa melunasi hutangnya. Qala rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Qatadah salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuh. Ya. Maka tiba-tiba ada seseorang, ya, satu orang dari kalangan Ansar mengatakan, yang bernama Abu Qatadah, kata Nabi, salli alaihi ya Rasulullah. Ya, silakan wahai Rasulullah, Anda salati si mayit ini biar hutangnya saya yang tanggung. Ya, masyaallah, ada yang berbuat baik kepada si mayit, ya, mau dilunasi hutangnya. Ini dalil menunjukkan bahwa, ya, pada awalnya Rasulullah enggan, ya, enggak mau untuk mensolati mayit yang punya hutang yang belum dilunasi. Dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah kana yu'ta birrajulil mayyiti alaihi dain. Ya, suatu ketika Nabi didatangkan seseorang yang telah meninggal, mayit, ya, yang punya hutang. Fayus'al, maka ditanyakan, hal taraka min qada, ya, apakah si mayit ini meninggalkan sesuatu yang bisa untuk melunasi hutangnya? Fa in hudditha annahu taraka wafa'a shalla alaihi wa illa fala. Sehingga apabila Nabi disampaikan berita bahwa si mayit ini, ya, punya hutang namun ada sesuatu yang bisa untuk dilunasi, maka Nabi mensolati si mayit tadi. Ya, kalau enggak, ya tidak. Qala, maka Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum. Ya, hendaklah kalian mensolati saudara kalian ini. Ini dulu sebelumnya. Falamma fataha Allahu alaihi al-futuh, namun ketika, ya, Allah membukakan pintu-pintu kemenangan kepada umat Islam, berhasil menguasai wilayah-wilayah muslimin, ya, menguasai negeri-negeri kafir yang dikenal punya kekayaan, ya, punya sumber daya alam, ya, sehingga ketika dikuasai oleh muslimin maka menjadi harta kaum muslimin, menjadi kaya kaum muslimin, ya, maka punya cadangan, ya, dalam sebuah negara biasanya apa namanya, devisa, ya. Nah, kalau dulu namanya baitul mal, ya, baitul mal, ada gudang harta untuk umat Islam, untuk umum. Kata Nabi, ana aula bil mu'minin min anfusihim wa fi dunya wal akhirah. Ya. Kata Nabi, aku lebih berhak terhadap kaum mukminin daripada diri-diri mereka di dunia, demikian pula di akhirah. Iqra'u in syi'tum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Nabi itu, ya, lebih pantas, lebih berhak terhadap kaum mukminin daripada jiwa-jiwa mereka. Ya. Nah, maksudnya bahwa, ya, ketika Rasulullah, demikian pula kaum muslimin yang telah memiliki, ya, baitul mal, harta yang digunakan untuk kepentingan umum, maka diantara, ya, penggunaannya adalah ketika ada seorang muslim meninggal dalam kondisi punya hutang, ya, maka apabila dia tidak punya harta warisan, maka dilunasi hutangnya diambil dari baitul mal tadi. Ya, faman tuwfiya wa alaihi dainun wa lam yatruk wafa'an fa alayya qada'uh. Sehingga kata Nabi, barang siapa yang meninggal, ya, memiliki hutang dan tidak meninggalkan sesuatu yang bisa melunasi hutangnya, maka, ya, tanggungannya adalah untukku. Ini biar aku yang melunasinya. Wa man taraka malan fahuwa liwarasatihi. Ya. Dan barang siapa yang ya, si mayit itu meninggalkan harta, maka itu diperuntukkan untuk ahli warisnya. Biar Nabi yang melunasinya, luar biasa. Ya. Nah. Ini kelompok yang kelima. As-sadis yang keenam. Man dufina qabla an yusalla alaihi aw salla alaihi ba'dhum duna ba'd. Itu seseorang yang dikubur ya, sebelum sempat disolati. Ya, sebelum sempat disolati. Mungkin terjadi ada mayit dikubur ternyata belum disolati. Mungkin terjadi. Ya, saking semangatnya begitu, habis dimandiin, dikafanin, ya, tiba-tiba langsung digotong ke kuburan. Langsung dikubur, selesai. Ya. Nah, pulang-pulang. Mana mayitnya? Loh, sudah dikubur. Loh, belum disolati. Ya. Mungkin terjadi. Saking semangatnya itu biar cepat selesai maksudnya. Ya. Bersegera katanya, tapi kebablasan. Nggak tanya-tanya itu loh. Ternyata belum disolati. Atau sebagian telah menyolati, namun yang lainnya belum menyolati. Ayusalluna alaihi wa huwa fi qabrih, maka dibolehkan bagi yang belum menyolati untuk menyolati si mayit tersebut ya, yang sudah dikubur. Tidak mengapa. Ya, dianjurkan. Nah, atau dibolehkan. Ala ayyakuna al-imamu fi surati tsaniyah mimman lam yakun shalla alaihi. Ya, jadi di sini ada dua keadaan ya pada golongan yang keenam ini. Yang pertama yaitu orang yang dikubur belum sempat disolati. Yang kedua yaitu orang ya, atau si mayit ini sudah disolati oleh sebagian kaum muslimin, namun kaum muslimin yang lainnya sebagainya belum menyolatinya. Ya, maka untuk jenis yang kedua ini ya, apabila dipimpin oleh seorang imam, maka disyaratkan imam tersebut belum menyolati jenazah tadi. Ya, kalau sudah sholat ya gak usah. Nah, fahami? Insya Allah. Jadi seakan-akan ada jamaah kedua itulah. Ya, ada jamaah kedua sholat jenazah. Nah, imam dari jamaah yang kedua dari sholat jenazah ini disyaratkan belum sholat jenazah yang pertama. Ya, pada jamaah yang pertama. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mata rajulun wa kana Rasulullah ya'uduhu fadafanuh bilail. Ya, ada seseorang meninggal. Ya, yang dahulu ketika masih hidup, Nabi itu suka menjenguk ya, orang ini ketika masih sakit. Ya, belum meninggal, Nabi sering menjenguk. Ketika meninggal, maka para sahabat langsung menguburkan jenazah ini di waktu malam. Falamma asbaha a'lamu, maka ketika esok harinya Nabi tanya ataupun para sahabat memberitahu kepada Nabi ya, bahwa si fulan telah meninggal dan telah dikubur di malam hari. Ya, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma mana'akum an tu'allimuni?" Apa yang menghalangi kalian untuk memberikan informasi bahwa si fulan telah meninggal? Ya. Kata para sahabat, kana lail ya Rasulullah ya. Si fulan ini meninggal di waktu malam ya Rasulullah. Wa kanati dhulmah, malam kan gelap. Fakarihna an nasyqa alaik, dan kami enggak suka untuk memberatkan Anda waktu malam, membangunkan mungkin sedang istirahat. Enggak enak para sahabat ya, ngundang Nabi untuk menyolati ya jenazah orang tersebut. Fa'ata qabrahu fa shalla alaihi, maka Nabi pun mendatangi kuburan orang tadi dan salat jenazah untuk si mayit tadi dalam kondisi sudah dikubur. Sudah dikubur. Ya. Menunjukkan bolehnya salat di kuburan. Salat apa? Salat jenazah ya. Nah, bukan salat secara umum. Ya, kenapa? Ya, antara hikmahnya adalah bahwa sholat jenazah gak ada ruku, gak ada sujud. Cuma berdiri tok. Takbir saja 4 kali. Ya. Adapun sholat yang lainnya, secara umum, selain sholat jenazah, haram hukumnya. tidak dibolehkan untuk dilakukan di dalam atau di areal kuburan. Sholat wajib ataupun sholat sunnah, gak sah, batil. Ya sudah haram, jatuh dalam perbuatan dosa besar dan sholatnya gak sah. Nah, ada sebagian ya pekuburan kaum muslimin itu ya ada musholatnya, ya ada masjidnya. Mungkin terkadang tujuannya baik, ya supaya kaum muslimin ketika tiba waktu sholat ziarah kubur, ya tidak jauh-jauh, tidak repot-repot mencari masjid, sudah ada, ya dekat. Nah, di dalamnya nggak ada kuburan apa-apa, polos gitu aja, musola, masjid, sekedar untuk sholat. Maka seperti ini haram hukumnya sholat di dalamnya dan tidak sah, ya tidak sah. Ya terlebih ya sekarang jadi tren, ya. Nah, masjid, musola, ya itu dalamnya kuburan. Nah, ini lebih haram lagi. Kenapa dikeramatkan kuburannya? Taib. Fa'amanna wassaffana khalfahu wa ana fihim wa kabar arba'an. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, kami pun mengikuti Nabi, ya, dan kami pun menyusun saf di belakang Nabi, ya, dan kata Abdullah bin Abbas, saya termasuk di antara mereka, dan Nabi bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian kelompok, ya, golongan manusia yang ke-7, man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi salatul hadir, yaitu orang yang meninggal di negeri yang di sana tidak ada orang yang menyolati jenazahnya. Orang yang meninggal di negeri, di tempat atau daerah yang di sana tidak ada orang yang menyolati jenazahnya. Ini sifatnya umum. Ya. Apakah ini negeri kafir atau negeri yang termasuk wilayah kaum muslimin? Kalau negeri kafir ya mungkin terjadi. Misalkan ada orang meninggal. Ya. Di mana misalkan? Termasuk wilayah kafir. Ya. Apa yang sedikit orangnya? Greenland. Ya. Di kutub utara misalkan. Ya. Meninggal di sana, termasuk wilayah Kanada misalkan. Ya, enggak ada yang menyolati. Maka dianjurkan untuk mensolati jenazahnya. Atau meninggal di wilayah muslimin namun tidak ada orang yang menyolati jenazahnya. Ya, diketahui meninggal di mana? Hutan belantara sana. Ya, di Papua, pedalaman. Ya, kerja di tambang, hilang sudah, meninggal. Ya. Enggak ada kabarnya. Dan katanya ada pantauan dari atas, katanya ada kecelakaan di sana. Dan dia di sana meninggal. Enggak ada yang sholat. Kenapa? Rata-rata di sana Nasrani. Ya, maka dianjurkan untuk menyolati jenazahnya. Apakah diharuskan harus datang ke Papua? Enggak harus. Ya. Nah. Atau meninggal di tengah lautan, apakah harus sholat jenazahnya? Ya, sholat gaib misalkan di apa? Di bibir pantainya? Enggak mesti. Ya, enggak disyaratkan. Ya. Baik, maka di sini disebutkan fa hadza yusalli alaihi ta'ifatu minal muslimin salatul ghaib, maka ketika ada seseorang yang meninggal di sebuah tempat, di sebuah daerah, negeri atau negara yang di sana tidak ada kaum muslimin yang menyolati jenazahnya, maka hendaknya di antara kaum muslimin ada yang menyolati jenazahnya, ya, dengan istilah salat ghaib. Salat ghaib. Ya, karena dahulu Nabi sempat melakukan sholat ghaib ketika Raja Najasyi Ashimah, ya, penguasa Habasyah meninggal. Nah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah na'alin nas wa huwa bil Madinah an-Najasyiya Ashimah sahibul Habasyah fil yaumil ladzi mata fihi. Bahwa Nabi, ya, memberitakan kepada kaum muslimin di Madinah tentang berita wafatnya An-Najasyi Ashimah. Najasyi itu gelar. laqab, ya, penguasa pemimpin Habasyah, namanya Ashimah. Ashimah itu namanya, gelarnya apa? Najasyi. Seperti Fir'aun, Fir'aun itu gelar, bukan nama. Gelar untuk penguasa Mesir. Ya, demikian pula seperti ya penguasa Romawi itu gelarnya Kaisar. Kaisar, ya namanya ya terserah ya, tergantung siapa yang berkuasa. Demikian pula Persia, ya penguasanya gelarnya itu Kisra. Kisra, namanya ya banyak. Yang semuanya ini gelar. Ya samalah ya kurang lebih. Kalau di Indonesia yang namanya apa? Presiden. Kalau di mana? Malaysia. Apa namanya? Yang di Pertuan Agung misalkan ya. Di negara mana lagi ya, Perdana Menteri kan gitu. Di mana lagi namanya Raja ya. Gelar semuanya namanya kan ada. Nah ini kurang lebih seperti itu. Lah Najasyi ini gelar, namanya Ashimah. Lah Nabi ketika itu ya memberitakan kepada para sahabat di Madinah tentang wafatnya Najasyi Ashimah, penguasa Habasyah, Habasyah Ethiopia. Ketika itu mayoritas dari Habasyah penduduknya adalah Nasrani. Ya, Nasrani. Yaitu pada hari ketika beliau meninggal. Dan beliau ini muslim, ya. Mukmin, ya. Dan subhanallah, awalnya Najasyi adalah seorang yang ya suka membaca Alkitab, Nasrani, ya. Tapi memang ahli ibadah, ya, membaca Injil, Taurat. Nah, sehingga mengetahui tanda-tanda akan datangnya Nabi yang terakhir yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika pada peristiwa hijrah yang pertama, hijrah Habasyah yang pertama dan yang kedua, ya, datang rombongan dari Mekah, ya, beberapa para sahabat seperti Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, demikian pula yang lainnya, ya, Utsman, ya, Musalamah dan yang lainnya, itu datang ke Habasyah untuk ya menyelamatkan diri dari gangguan kaum musyrikin di Mekah. Nah, pada perintah hijrah yang pertama, hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Ya, karena diketahui bahwa penguasa di negeri Habasyah itu orangnya adil. Ya. Nasrani, ahlul kitab tapi adil. Memelihara dan menjaga rakyatnya atau orang lain yang meminta perlindungan kepadanya, dilindungi sama dia. Maka Allah perintahkan kaum muslimin di awal-awal Islam untuk hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Ya, sampai terjadilah hijrah yang kedua. Sebagian para sahabat datang ke sana dan di antara mereka berdialog dengan An-Najasyi ini. Ya, kemudian ditanya tentang ciri-ciri orang yang mengaku sebagai nabi di Mekah, ya, dan disebutkan tanda-tandanya, sifat-sifatnya, ya, bagaimana ya, cara berdakwahnya dan pengikutnya. Ternyata persis yang disebutkan itu dengan apa yang didapatkan oleh Najasyi dalam kitab sucinya, sehingga dengan itu dia menyatakan keimanannya. Ya, nah, sehingga ketika meninggal dalam kondisi nggak ada yang tahu bahwa Najasyi ini, penguasa Habasyah ini, telah menjadi seorang Muslim, sehingga nggak ada yang menyolati. Ya, rakyatnya, warga negaranya taunya dia adalah Nasrani. Ya, namun ternyata imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Nabi, "Inna akhan lakum qad mat. Mat al-yawm 'abdun lillahi salih bi ghairi ardikum." Ya, sesungguhnya saudara kalian pada hari ini telah meninggal, yaitu hamba Allah yang saleh. Ya, bukan di tempat kalian ini, bukan di negeri kalian ini. Bukan di bumi kalian ini, itu bukan di kota Madinah, yaitu di negeri Habasyah. Faqumu fasallu alaihi, maka hendaklah kalian bangkit berdiri dan menyolati jenazahnya. Nah, ya, maka sini Rasulullah ya memberitakan kepada para sahabat tentang wafatnya Najasyi, ya, agar mereka menyolati jenazahnya. Nah, karena ada hajah, maka Nabi Na'im, ya, memberikan informasi kepada para sahabat tentang wafatnya Najasyi agar mereka menyolati jenazahnya. Ya, adapun jenis na'yu seperti yang terjadi di tengah kaum muslimin pada hari-hari ini, ya, ketika ada yang meninggal diumumkan lewat mimbar-mimbar atau di atas menara-menara masjid, atau yang lebih dari itu, ya, diberitakan, ya, di koran-koran, ya, surat kabar atau majalah, ya, turut berduka cita dengan wafatnya Fulan bin Fulan, ya, disertakan fotonya lagi, maka ini termasuk na'yu yang diharamkan, tidak dibolehkan, karena ini termasuk perbuatan jahiliyah, bukan termasuk amalan Islam. Ya. Adapun sekedar menginformasikan, memberitakan tentang wafatnya saudara kita, kemudian agar supaya ada di antara kaum muslimin, ya, yang punya kelapangan untuk mengurusi jenazahnya atau ikut menyolati jenazahnya, maka tidak mengapa. Ya, namun tidak perlu untuk diumumkan, ya, lewat speaker. Ya, mungkin lewat SMS. Ya, nanti insyaallah jam 9, ya, ada sholat jenazah dari saudara kita. Tidak mengapa. Ya, ada hajah, informasi, ta'awun. Ya, ada lebih dari itu, maka hendaknya ditinggalkan. Taib. Kalau kata para sahabat, manhu, siapa yang meninggal? Kata Nabi An-Najasyi. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum, adalah kalian memintakan ampun untuk saudara kalian ini. Fa kharaja bihim ilal musalla, maka Nabi pun, ya, keluar bersama dengan para sahabat menuju musalla. Ya. Musalla di sini bukan langgar, Pak. Ya. Bukan tajuk. Ya. Bukan surau, tapi apa? Tanah lapang, yaitu yang ada di kuburan Baqi'. Tsumma taqaddama fa saffu khalfahu saffain. Kemudian Nabi maju ke depan, ya, dan para sahabat mereka berdiri menyusun dua saf di belakang Nabi. Faqala fa saffafna khalfahu kami saffa 'alal mayyit. Maka kami pun menyusun saf sebagaimana kami menyusun saf untuk mengerjakan salat jenazah. Wa sallaina 'alaihi kama yusalli 'alal mayyit, dan kami pun mengerjakan salat, ya, sebagaimana, ya, kami mengerjakan salat untuk jenazah. Ya, wa ma nahsibul jenazah illa mawdu'atan baina yadayhi, ya, dan kami tidak menyangka adanya jenazah kecuali, ya, ditempatkan di hadapan beliau. Nah, qala fa amana wa shalla 'alaihi, kemudian Nabi mengerjakan salat, wa kabbara 'alaihi arba'at takbirat, ya, dan Nabi ketika itu bertakbir sebanyak 4 kali. Ya, dan itu yang sering Nabi kerjakan. Ya, dalam salat jenazah bertakbir sebanyak 4 kali. Faqila ya Rasulullah. Ya, maka ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tusalli Abdul Habasyi, apakah Anda menyolati seorang, ya, dari negeri Habasyah? Ya, negeri Habasyah. Taunya para sahabat mereka adalah mayoritas Nasrani, non muslim, ya, bukan kaum muslimin. Maka fa anzalallahu azza wajal, Allah menurunkan firman-Nya, wa inna min ahlil kitabi liman yu'minu billah al ayah, sesungguhnya di antara ahlul kitab mereka ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antaranya An-Najasyi. Ya, subhanallah, ini juga di antara faedahnya menunjukkan bahwa apabila seseorang jujur, ikhlas, ya, dalam berislam, dalam beragama, dalam beriman, dalam bertauhid, ya, maka diakui imannya oleh Allah. Meskipun, ya, seakan-akan gak ada yang tahu. Di sini masyarakatnya Najasyi gak ada yang tahu. Ya, bahwa penguasanya, rajanya adalah muslim. Tapi Rasulullah di Madinah, beda negara, beda wilayah, tahu. Ya, mendapatkan informasi dari Allah. Wahyu Jibril yang menginformasikan bahwa Najasyi telah meninggal. Ya, kemudian Nabi memberitakan kepada para sahabat. Nah, lalu sekarang mungkin timbul permasalahan. Apa hukumnya? Ya, salat ghaib. Ya, terhadap sebagian orang yang sebenarnya sudah meninggal dan sudah ada yang mensolatinya. Apa hukumnya? Nah, ada yang meninggal nih. Di mana meninggalnya? Ya, di wilayah muslimin. Terus ada yang menyolati? Ada banyak. Ya. Puluhan? Bukan cuma puluhan, Pak. Ratusan. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh salat ghaib terhadap si mayit ini? Ya. Apakah boleh ya, sebagian kaum muslimin yang ada di tempat yang lain yang belum sempat salat ghaib, mereka salat sementara jenazah ini sudah disolati? Apa hukumnya? Dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, "Walam yakun min hadyihi alaihi salatu wassalam wa sunnatihi as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin." Bukan termasuk bimbingan dari Nabi dan bukan termasuk sunnah Nabi. Ya, salat ghaib terhadap setiap mayit. Ya, seluruh mayit. Faqad mata khalqun katsir minal muslimin wa hum ghaibun. Falam yusalli alaihim. Karena sungguhnya telah meninggal sejumlah ya, kaum muslimin yang cukup banyak dalam keadaan mereka ghaib, enggak ada, namun Nabi tidak menyolati mereka. Wasaha anhu annahu shalla 'ala an-najasi salatahu 'ala al-mayyit. Meskipun telah sahih ya bahwa Nabi menyolati jenazah an-najasi sebagaimana beliau menyolati seorang mayit. Nah. Kemudian, wa mimma yu'ayyidu 'adamu mashru'iyyati shalati 'ala kulli ghaibin annahu lamma matal khulafa'ir rasyidun wa ghairuhum lam yusalli ahadun minal muslimin 'alaihim shalatul ghaib. Maka di antara yang menguatkan tentang tidak disyariatkannya untuk salat ghaib terhadap siapa saja yang meninggal di antara kaum muslimin adalah ketika para khulafa ar-rasyidun meninggal. Ya, maka tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin menyolati jenazahnya sebagai salat ghaib. Ya, kenapa? Sudah disolati. Ya. Nah. Walau fa'lu la tawatara naqlu bidzalika anhum. Yang kalau seandainya hal itu disyariatkan, maka tentunya mereka akan mengerjakan dan itu akan dinukilkan. Ya, akan dinukilkan dari mereka. Nah, faqabala hadha bima alaihi katsirun minal muslimin al-yawm min as-salati 'ala kulli ghaibin la siyama idza kana lahu dzakarun atau dzikrun aw saytun walau minan nahiyati siyasah faqat wala yu'rafu bi salahin aw khidmatin lil islam. Ya. Dan kebalikan dari yang seperti ini adalah kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Mereka mengerjakan salat ghaib. Ya, terlebih ketika si mayit itu punya ya, kemasyhuran, punya titel, ya, punya kelebihan, ya, meskipun hanya ditinjau dari sisi politik, ya, sementara tidak diketahui kesolehannya, kebaikannya ataupun pelayanannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Artinya dia hanya sebagai tokoh saja, tokoh masyarakat. Ya. Siapa yang meninggal? Oh, si fulan. Siapa si fulan? Dia ini kan punya jasa besar. Ya. Nah, apa jasa besarnya? Ya, sebagai perintis ya. Terhadap pembangunan ya, desa kita. Dulu desa kita ini termasuk yang terbelakang loh. Semenjak dia sebagai kepala desa ataupun lurah ya, desa kita menjadi makmur. Meninggal, oh luar biasa, dihormati ya, dielu-elukan. Atau sekedar ya karena ada muatan-muatan politis. Ya. Siapa yang meninggal? Oh, si fulan. Oh, dia ketua partai fulan. Ya, ketua organisasi fulan. Meninggal. Maka mereka yang simpatisannya itu salat ghaib. Ya, kebetulan cabangnya di mana-mana. Ya. Ada DPD ini, DPD itu, ada DPC ini, DPC itu, sudah disolati orangnya ketika meninggal. Yang di DPD sana, yang di DPC sana, ya, solat gaib di sana. Apakah dianjurkan seperti ini? Enggak, tidak dianjurkan. Nah, walau kana mata fil haramil makki wasala alaihi al-alaf mu'allafah mu'allafah fi musimil hajj salatul hadir qabala ma dakarna bimithli hadhihi salah ta'lam yaqinan anna dhalika minal bid'ah allati la yamtari fiha alimun bisunnatihi alaihi salatu wassalam wa madhhabi salafi radhiyallahu anhum. Ya, tambah lagi ada sebagian mereka meninggalnya di mana? Di Mekah. Ketika melempar jumrah, ya, ketika sa'i, ya, ketika tawaf, ketika mabit di Mina, meninggal. Kalau meninggal di Mekah, kira-kira ada yang menyolati enggak ya? Musim haji lagi. Kalau sudah musim haji, yang menyolati itu kira-kira berapa puluh ya? Ribuan. Ya mungkin ratusan ribu. Ya, ya mungkin jutaan juga kalau berbarengan dengan, ya, kadang dengan sholat wajib ya. Setelah sholat wajib misalkan ini ada jenazah, disolati ribuan yang jelas sudah disolati, ya. Namun ternyata sebagian, ya, di negerinya sana sholat wajib katanya. Ini tidak disyaratkan. Kata beliau, ini, ya, Anda akan mengetahui bahwa dengan penuh keyakinan bahwa ini termasuk bid'ah. Ya, yang diadakan, yang direkayasa, yang dibuat-buat oleh orang-orang yang, ya, tidak mengetahui tentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, yang tidak mengerti tentang bagaimana madhab salaf. Ya, kapan dianjurkan salat gaib? Ya tadi itu, ketika ada seseorang meninggal di tempat yang tidak ada yang menyolati jenazahnya. Kalau sudah disolati, ya sudah. Ya. Kalaupun ingin menyolati, ya jenazahnya harus ada di depan. Meninggal sudah dikubur, boleh. Tidak mengapa. Yang jelas dia belum sholat. Tapi kalau jenazahnya nun jauh di sana, sudah ada yang menyolati, ya, di Mekah, dia di Indonesia, ya gak perlu. Sudah. Lebih parah lagi, orangnya sudah meninggal 20 tahun yang lalu, setiap tahun disolati gaib terus. Ini lebih parah lagi. Sunnah dari mana ini? Mungkin sunnah ustadznya. Ya, mungkin sunnah kiainya. Bukan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Ya, tapi kan kita satu organisasi, solidaritas. Ya, satu payung, satu atap, satu bapak. Yo, ya. Silakan. Ya, tapi yang jelas Islam berlepas diri dari apa yang telah Anda lakukan. Kalau Anda mengatakan itu sunnah, maka sunnah siapa? Yang jelas bukan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian yang terakhir mungkin ya, penutup. Apa hukumnya, ya, memintakan ampun, ya, dan mendoakan kebaikan kepada si mayit kafir. Mayit kafir. Ada kerabat misalkan, ya, keluarga kafir. Apakah boleh, ya, mengatakan, ya, mudah-mudahanlah saudara saya ini, ya, kerabat saya ini, keluarga saya ini diampuni oleh Allah. Meninggalnya dalam kondisi Nasrani, Buddha, Hindu, apakah boleh? Ya, jawabannya enggak boleh. Kata beliau rahimahullah, "Wa tuhramu shalatu wal istighfar wat tarahum 'ala al-kuffari wal munafiqin." Diharamkan bagi kaum muslimin untuk menyolati si mayit kafir dan memintakan ampun serta memohon rahmat terhadap orang-orang kafir dan kaum munafiqin. Enggak boleh. Haram. Ya, tapi dia keluarga saya ini, teman dekat saya, meskipun teman, meskipun kerabat, meskipun keluarga, enggak boleh, haram. Kalau sudah dipastikan bahwa dia meninggal di atas kekafiran. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan, Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ya Allah, ya, sampaikan ini kepada nabinya. Janganlah engkau wahai Muhammad ikut salat terhadap mayit-mayit di antara mereka ketika dia meninggal. Ya, ketika mereka mati sama namanya, jangan ikut menyolati jenazahnya. Ya. Nabi tahu, ya, bahwa di Madinah itu ada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Ada pula kaum munafikin, dan Nabi tahu. Ya, dan di sini Allah tegur, Allah ingatkan, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan engkau wahai Nabi menyolati jenazah mereka satupun yang meninggal. Selama namanya, jangan ikut sholat. Wa la taqum ala qabrih, dan jangan pula engkau berdiri menyolati jenazahnya yang sudah dikubur. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam kondisi fasik. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma musyrikan. Aku pernah mendengar, kata Ali, ada seseorang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, sementara kedua orang tuanya adalah musyrik. Musyrik. Ada orang memintakan ampun, ya Allah ampunilah kedua orang tua saya, sementara orang tuanya ini musyrik kabeh, ya, kafir. Ini didengar oleh Ali. Fakultu, kata Ali, tastaghfiru li abawayka wa huma musyrikan. Kata Ali, menegur orang tadi, apakah engkau, ya, memintakan ampun untuk kedua orang tuamu sementara mereka kafir, musyrik? Faqal, ya, maka orang tadi menjawab, alaysa qad istaghfara Ibrahimu li abihi wa huwa musyrik? Bukankah dulu Nabi Ibrahim juga pernah memintakan ampun untuk ayahnya, padahal ayahnya itu musyrik? Jadi ternyata punya alasan dia, ya, punya dalil. Nah, qal, ya, kemudian dia mengatakan, ya, fadzakartu dzalika linnabi. Ali ketika mendengarkan jawaban orang tadi terdiam, ya, enggak berkomentar, ya. Namun beliau meminta fatwa, cerita kepada Nabi. Fanazalat, maka Nabi pun langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, "Makana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi." Ya. Illa an mau'idatin mau'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim. Nah, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada atau untuk kaum musyrikin. Ya. Yang kalau seandainya ataupun meskipun mereka adalah kerabatnya mereka sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah ashabul jahim, meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Adapun istighfarnya Ibrahim, ya, untuk ayahnya itu, ya, tidaklah dilakukan melainkan itu sekedar janji yang sempat Ibrahim janjikan untuk ayahnya. Dulu Nabi Ibrahim sempat berjanji, ya, ketika beliau berdakwah kepada ayahnya dengan penuh kelembutan, kesabaran, kesantunan, sopan, ya, enggak bentak, ngomong sama bapaknya lembut, padahal bapaknya itu gembong kesyirikan. Ya. Nah, setiap kali Ibrahim menyampaikan nasihat, ya, dan masukan, ya, negur ayahnya dengan lembut, dibalas dengan bentakan, semprotan. Sabar Nabi Ibrahim, enggak balas, ya, dengan bentakan, tetap santun, malah mengatakan, kalau seandainya aku diizinkan oleh Allah untuk memintakan ampun, ya, untukmu wahai ayahku, aku akan lakukan. Itu janji Ibrahim. Dan ternyata beliau sempat memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, "Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatu wa'adaha iyyahu." Ya, dan tidaklah Ibrahim memintakan ampun untuk ayahnya melainkan itu sebatas janji beliau untuk ayahnya. Ya, sebelum beliau tahu. Namun ketika Ibrahim tahu bahwa ternyata ayahnya adalah aduwullah, musuh Allah, pembangkang, penentang. Siapa namanya Nabi Ibrahim? Ayahnya? Siapa namanya? Azar. Ya, pembangkang. Ya, setelah Nabi Ibrahim tahu bahwa ternyata ayahnya adalah pembangkang, ya, maka Ibrahim baru berlepas diri dari ayahnya. Ya, berlepas diri sudah. Nah, dan beliau menarik ucapannya, enggak jadi mendoakan ya kebaikan dan memintakan ampun untuk ayahnya, enggak jadi. Ya, sehingga tidak boleh. Oleh karena itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Majmu', kata beliau, "As-salatu 'alal kafir wa du'a'u lahu bil maghfirah haram bin nasil Qur'an wal ijma'." Salat terhadap mayit kafir dan mendoakan kebaikan kepada orang kafir dengan ampunan, ini haram. Ya, berdasarkan nas Al-Qur'an dan ijma'. Qultu, ya, ditambahkan oleh beliau di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wa min dhalika ta'lam khata'a ba'dil muslimin al-yawm fi at-tarahum wa at-taraddi 'ala ba'dil kuffar." Wa yukthiru dhalika min ba'di ashabil jara'id wal majallat. Dan dari permasalahan ini pula Anda akan mengetahui kesalahan sebagian kaum muslimin pada hari ini, di mana mereka sebagiannya ya mendoakan kebaikan, bahkan menampakkan doa keridhaan ya, merestui terhadap sebagian tokoh-tokoh kekafiran. Bahkan, dan ini banyak kata beliau, terjadi, muncul pada sebagian ya, koran-koran dan majalah-majalah. Walaqad sami'tu ahada ru'asail Arab al-ma'rufin bitadayyun yatarahum ala stailin asyuyu'i alladhi huwa wa madhabuhu min asyadda wa aladdal a'dai ala din. Dan sungguh kata Syekh Al-Albani rahimahullah, pernah aku mendengar salah seorang dari pemimpin ya, dari pemimpin-pemimpin Arab yang ada ketika beliau masih hidup, yang ma'ruf, dikenal ya, keagamaannya ya, dikenal kesolehannya, kebaikannya, itu ternyata mendoakan kebaikan untuk stelin. Tahu stelin? Siapa stelin? Ya, pemain bola. Asyuyu'i, ya, tokoh komunis. Ya, tokoh komunis. Masih hidup? Sudah mati, Pak. Ya. Stalin yang prinsip ya akidahnya, mazhabnya itu merupakan prinsip yang paling keras ya, yang paling ya kuat permusuhannya ya dengan Islam, ateis ya kan, komunis. Wa dzalika fi kalimatin alqaha li ra'isil musyar ilaihi bi munasabati wafatil madkur. Ya. Dan kalimat ini, pujian ataupun mendoakan kebaikan untuk Stalin ini, diucapkan pada sebuah kalimat sambutan yang disampaikan oleh pemimpin tadi, yang disyaratkan pada momen ya, pada saat meninggalnya ataupun matinya si Stalin tadi. Artinya ternyata sebagian kaum muslimin ya, disebabkan mungkin karena ya, ada tujuan-tujuan diplomatis, politik, akhirnya mengorbankan agama ya, mengorbankan prinsip-prinsip agama. Udhiyatir birradiyo wala ajaba min hada, dan itu dipancar luaskan ya lewat radio. Wala ajaba min hada faqad yakhfa alaihi mithl hadzal hukm. Ya, dan ini suatu hal yang ya tidak mengherankan dan sungguh ya tersamarkan ya hal itu. Ya. Tentang hukum mendoakan kebaikan terhadap orang kafir. Ya, terhadap orang tadi, si pemimpin tadi. Walakin ajab min ba'di du'atil muslimin. Kalau tadi pemimpin ya mungkin kita maklumi, kenapa? Jahil. Ya, jahil, politikus ya, Terkadang ya, orang yang memimpin tidak mengerti tentang hukum-hukum agama, sehingga terkadang jatuh dalam penyimpangan, kesalahan. Ya, mungkin dimaklumi. Tapi ternyata ada sebagian kaum muslimin yang dikenal dai, ya, pegiat, ya, ustad, atau mungkin sudah disyekhkan, sudah diulamakan, ternyata juga jatuh dalam masalah ini. Masih mendoakan kebaikan untuk orang-orang kafir. Ya. Nah, makanya terkadang ya, mereka yang jatuh dalam apa? Fitnah demokrasi menjadi politikus, karena disebabkan karena ingin sekedar mendapatkan suara massa, mengorbankan syariat. Ya, mau basa-basi. Ya, kesana kemari, bahkan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang kafir. Ya. Kebaktian ya ikut kebaktian, misa ya ikut misa. Ya, apalagi nanti hari perayaan Waisak ya ikut Waisak. Ya. Nah, nanti sungkeman ya di patung Hindu ya Siddhartha Gautama, ikut juga sungkeman di situ, bawa dupa, ya ikut bawa dupa. Allah musta'an. Seperti ini, mudahnya ya, mengorbankan agama untuk kepentingan dunia, sekedar untuk mencari massa, ya, meraih pengikut sebanyak-banyaknya. Allah musta'an. Nah, ya, sebagiannya mereka dikenal dahulunya sebelum masuk partai, ya kiai, ustaz, kan gitu. Tapi ini jatuh dalam masalah mendoakan kejelekan. Dicontohkan oleh beliau, di antara para dai ya, yang dikenal ya, sebagai tokoh kaum muslimin, mendoakan rahimahullah Bernardisu ya. Semoga Allah merahmati Bernardisu. Siapa Bernardisu itu? Ada yang tahu? Ya, ya mungkin yang lainnya lah diganti. Ya mungkin kita kenal. Misalkan ada yang mengatakan semoga Allah merahmati ya, Ibu Teresa. Siapa Teresa ini? Teresa ya, orang kafir. Ya tapi dia baik, punya jasa. Ya menyelamatkan para pengungsi, peduli dengan orang-orang rendahan, orang yang terlantar, anak-anak kecil, orang-orang miskin. Muslim? Bukan. Siapa? Ya kafir sih kafir, tapi kan baik. Bukan masalah itunya. Kalau dia kafir enggak boleh. Ya, sebaik apapun enggak boleh. Nah, mendoakan kebaikan. Ya, ketika dia meninggal di atas kekafiran. Allahumma musta'an. Tambah lagi sebagian yang mendoakan kebaikan, kata beliau, ketika yang meninggal itu adalah dari sekte Ismailiyah, sekte Syiah Rafidhah yang sesat. Ya. Kurang lebih ya. Kesatannya itu dengan Syiah Rafidhah Nusairiyah. Ismailiyah ini ya yang dikenal di Iran sana Itsnai Asyariyah, Imamiyah. Ya. Nah, sekte Syiah yang sesat. Yang paling sesat Nusairiyah. Ya, yang mereka itu berpendapat ya salat enggak wajib. Haji enggak wajib. Yang mereka sembah adalah manusia. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nusairiyah. Kaum Syiah ya. Rafidhah Nusairiyah Al-Batiniyah. Yang itu merupakan akidahnya Bashar Assad, pemimpin Syria. Ini adalah pemimpin kufur, kafir. Meyakini bahwa Ali sebagai Tuhannya. Ya, Ali sebagai Tuhannya. Na'udzubillah. Sehingga mereka bukan muslimin, namun tetap sebagian ya, tokoh-tokoh muslimin mendoakan kebaikan ya, untuk mereka ini. Ya, ketika disebut Ayatullah Khomeini rahimahullah. Sopo Khomeini? Khomeini. Ya. Khomeini kafir. Ya. Yang menyatakan dalam kitab-kitabnya dengan tegas dan jelas, demikian pula dakwahnya, seruannya kepada para pengikutnya, para muqallidnya. Ya. Khomeini menyatakan bahwa imam-imam kami ya, imam-imam kami mengetahui tentang perkara gaib. Ini Khomeini menyebutkan dalam kitab secara resmi. Ada buktinya. terbukukan, bukan rahasia. Ya. Allah musta'an. Tambah lagi kesatan-kesatan yang lainnya. Maka enggak boleh ya. Maka apabila disebutkan orang-orang kafir, maka cukup kita mengatakan alaihi minallahi ma yastahiq, ya. Semoga Allah ya membalas ya dengan yang setimpal terhadap orang tersebut. Ya. Wallahu taala alamu bisawab. Sampai di sini insyaallah. Ya, masih cukup panjang pembahasan tentang salat jenazah ya. Demikian pula tentang tata caranya. Insyaallah dilanjutkan pada kajian kita yang akan datang bismillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.